Mitra Bisnis, Balai Besar Karantina Surabaya memusnahkan 53 ton jeruk impor asal Pakistan dengan dokumen tidak lengkap. Jeruk yang dimusnahkan itu sebagian besar bentuknya masih bagus dan tampak layak dikonsumsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Aprindo, Yudi Komarudin. Pak Yudi, apa komentar Anda dengan tindakan pemusnahan ini? Pertama, menurut saya, itu peraturannya mempersulit. Satu ya. Kemudian ini kan peraturan kan dua instansi yang saling berkaitan tetapi tidak tegas, yaitu Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan. Jadi membuat importir mencoba mengambil suatu kesempatan yang keabu-abuan karena banyak ketidakjelasan ya. Nah, di lain pihak dengan adanya aturan-aturan yang ketidakabu-abuan ini diambil kesempatan oleh importir yang nakal. Karena importir kita juga mengatakan bahwa tidak semuanya importir itu nakal. Ada importir yang benar-benar mau mengimpor, tetapi karena aturannya nggak jelas, banyak abu-abu, tidak tegas, oleh karena itu ya mencoba aja gitu ya. Kedua, importir yang memang ada unsur-unsur mengambil suatu kesempatan yang ini, ya ini bagi dia sih cukup menguntungkan. Tapi sebenarnya saya sangat mendukung kebijaksanaan di Pemda setempat, lokal setempat, bahwa tidak lengkapnya dokumen-dokumen itu tindakan tegas yang paling bagus memang dimusnahkan. Karena kalau tidak sistem lelang-lelang lagi itu akan membawa dampak juga gitu. Lalu bagaimana Bapak menilai pengaturan tata niaga dan hortikultura yang akan dikendalikan dengan program Satu Atap yang dinilai masih wacana ini? Ya, namanya Satu Atap tapi rekomendasi itu kan memperpanjang birokrasi gitu loh. Izinnya Departemen Perdagangan tapi rekomendasi dari Pertanian. Iya kan? Nah, kalau birokrasi panjang itu membuat biaya yang sangat tinggi, ya, itu satu. Kedua, membuat adanya ketidaktegasan aturan-aturan yang abu-abu. Itu kalau saya melihat dari segi anunya ya, dari segi adanya aturan-aturan seperti ini. Kalau menurut Bapak, efisiensi seperti apa yang harus dilakukan pemerintah sendiri? Ya, pertama harus pertegas lah ya. Kalau memang harus bisa impor, ya bisa impor. Kasih tanggung jawab satu instansi. Apakah Departemen Pertanian atau Departemen Perdagangan gitu loh. Karena dengan adanya sistem begini kan masing-masing pihak akan melempar tanggung jawab. Oh, itu departemen ini. Oh, itu departemen ini gitu loh. Gitu menurut saya. Jadi harus pertegas bahwa instansi yang seharusnya bertanggung jawab itu siapa, supaya tidak ada seperti abu-abu begini. Banyak importer yang benar-benar mau mengimpor sesuai dengan aturan tapi ketidaktegasan. Sehingga ini di lain pihak diambil kesempatan bagi importer yang memang mau sebagai importer avanturir. Itu kan juga pasti ada. Demikian Wakil Ketua Umum Aprindo Yudi Komarudin. Saya Wendy Lim.